Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada cincin emas di tangan seorang laki-laki. Maka Nabi mencabutnya kemudian membuangnya sambil mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin. Kenapa salah satu kalian bersengaja mengambil satu bara api dari neraka kemudian dia letakkan di tangannya? Maka disampaikan kepada orang tersebut, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ambillah cincinmu, manfaatkanlah. Maka orang tersebut mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengambilnya sama sekali, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis riwayat Muslim. Maka di sini Imam Nawawi membawakan hadis ini di bab amar ma'ruf nahi mungkar, karena dalam tindakan Nabi di hadis ini contoh nyata mengubah kemungkaran dengan tangan. Karena laki-laki memakai emas itu hukumnya haram dan mungkar. Sebagaimana Nabi disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang emas dan sutra, Nabi katakan kalau keduanya itu halal untuk dipakai perempuan, namun haram jika dipakai oleh laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh pakai cincin dari emas, tidak boleh pakai kalung dari emas, tidak boleh pula pakai baju atau jas yang kancingnya terbuat atau dilapisi oleh emas. Demikian juga yang lainnya. Mengapa seorang laki-laki muslim wajib menjauhi emas dengan berbagai macam bentuknya seluruhnya? Hal itu karena emas hanya dipakai oleh orang yang memerlukan untuk berhias dan berdandan. Itulah wanita yang berdandan untuk suaminya agar suaminya semakin tertarik pada dirinya, bukan supaya suami tetangga tertarik dengan dirinya atau teman kantornya tertarik dengan dirinya, namun supaya suaminya semakin tertarik pada dirinya. Itu tujuan tujuan kemudian seorang wanita, wanita muslimah pakai emas dan yang lainnya. Maka dipakai kalau pas di rumah, pas pergi ke kantor dan yang lainnya semestinya dicopot. Jadi pergi ke kantor, ke pasar dan yang lainnya semestinya ditanggalkan. Karena itulah yang sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan. Karena untuk kemudian membuat suami semakin tertarik karena tambah cantik dengan perhiasan-perhiasan tersebut, bukan untuk membuat tertarik lelaki yang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zukhruf, Allah katakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Tidakkah wanita itu adalah seorang yang tumbuh besar sejak kecilnya pakai perhiasan dan ketika dia bertengkar dia tidak jelas? Itulah wanita yang Allah katakan sejak kecil setelah lahir dia sudah diberi hiasan, telah ditindik, dikasih anting-anting dan yang lainnya. Maka dia dididik atau kemudian dipelihara tumbuh besar dengan memakai perhiasan. Dan umumnya perempuan ketika tengkar itu tidak jelas, yaitu tidak jelas dalam ngomong, tidak kemudian gamblang dalam berbicara, karena tengkarnya dicampur dengan nangis, sehingga ngomongnya tidak jelas. Maka kesimpulannya, emas diperlukan wanita untuk berdandan bagi suaminya, bukan suami orang lain. Dan laki-laki tidak memerlukan hal itu, maka selayaknya laki tidak perlu pakai emas. Karena laki-laki itu adalah orang yang seorang perempuan itu berdandan untuknya dan bukan berdandan untuk yang lain, kecuali dalam pengertian merapikan, kemudian dalam pengertian untuk berkaitan dengan antara seorang laki-laki dengan istrinya, untuk kemudian kebutuhan biologis, maka ya perlu mendekati istri dengan pakai parfum dan yang lainnya. Maka dalam kondisi masalah kebutuhan biologis, masing-masing berdandan untuk yang lain. Suami untuk istrinya, istri untuk suaminya. Lima fi dzalika minal ulfah, karena dengan hal tersebut maka terdapat kedekatan hati. Ini kesimpulannya, lelaki tidak boleh memakai emas dalam bentuk apapun, baik utuh ataupun itu kemudian disepuh emas, baik itu perhiasan ataukah itu ada di ikat pinggang, ataukah itu di disepuh di frame kacamata, ataukah di yang lainnya. Kecuali jika memang tidak ada pilihan kecuali hal tersebut, misalnya gigi emas misalnya. Sebagaimana di masa sahabat, di masa Nabi ada orang yang hidungnya patah karena perang kena sabetan pedang, kemudian dipasangi dikasih tambahan supaya kelihatan utuh hidungnya, dipasangi kemudian hidung perak dari perak, namun kemudian malah membusuk. Akhirnya kemudian Nabi perintahkan untuk diganti emas dan ternyata cocok. Sedangkan laki memakai perak, hukumnya tidak mengapa. Laki-laki boleh pakai cincin dari perak dengan syarat tidak ada keyakinan aneh-aneh dalam masalah cincin tersebut. Ya, namun kalau ada keyakinan aneh-aneh tentang cincin, maka ini tidak boleh karena keyakinan aneh-anehnya. Di antara yang mengandung keyakinan yang aneh adalah cincin perkawinan. Sebagian orang punya keyakinan yang tidak-tidak dengan cincin perkawinan. Nanti cinta hilang kalau cincinnya dicopot misalnya. Kalau cincinnya tidak dicopot, maka cintanya masih akan tetap awet. Maka ini keyakinan yang aneh-aneh tentang cincin. Maka meskipun cincin perak, jika ada keyakinan semacam ini, maka laki-laki tidak boleh memakainya. Ditambah lagi, kemudian cincin perkawinan ini asal-muasalnya dari budaya gereja, bukan hanya orang Nasrani namun gereja. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang terbiasa dengan adat Nasrani dalam masalah cincin perkawinan yang dipakai oleh sebagian orang ketika dia menikah. Sejumlah sumber mengatakan tentang dubelah, tentang cincin perkawinan bahasanya orang Nasrani, jika ada laki-laki yang mau menikah, maka pendeta atau alqisis mendatanginya, ambil cincin, kemudian meletakkan di beberapa jarinya, jari demi jari, sampai kemudian berakhir di jari yang diinginkan, sambil pendeta ini mengatakan, ini adalah pengikat antaramu dengan istrimu. Sehingga jika orang tersebut maka jika ada lelaki muslim memakai cincin perkawinan dengan niat semacam ini, maka ini tidak boleh karena meyakini sebab yang tidak, yang bukan sebab. Maka ini bentuk syirik asghar, meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, meyakini cincin perkawinan sebagai sebab awetnya cinta padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Di samping ada masalah tasabuh atau menyerupai Nasrani yang diiring dengan akidah yang tidak benar, maka seorang laki-laki muslim tidak boleh memakai cincin pernikahan meskipun dari perak jika dengan akidah semacam ini. Maka sejumlah sumber menyampaikan bahasanya kenapa cincin pernikahan itu ada di jari manis, karena pendeta ketika proses pemasangan dia akan mengatakan demi Tuhan Bapa sambil cincin itu disentuhkan di jempol, kemudian Tuhan Bapa, kemudian Tuhan demi Yesus, dan di jari telunjuk, kemudian Roh Kudus, ataupun dan Maria, kemudian amin. Dan aminnya sehingga amin pas jatuh di jari manis. Itu kenapa kok letak cincin pasti di situ. Cincin pernikahan letaknya pasti di situ, berangkat dari budaya gereja, karena letak amin jatuh di jari manis. Ya, maka ini ada kaitan eratnya dengan budaya gereja, maka selainnya seorang muslim ya, tidak kemudian latah ikut-ikutan. Ya, kemudian adapun jika seorang seorang laki-laki memakai cincin perak dan itu biasa tanpa ada keyakinan yang macam-macam, maka ini tidak mengapa. Namun perlu diketahui bahasanya memakai cincin bukanlah hal yang dianjurkan. Namun dia adalah perkara yang dianjurkan jika ada kebutuhan. Maka jika terdapat kebutuhan maka dilakukan, jika tidak tidak dilakukan. Dalilnya Rasul alaihi salatu wasalam pada awalnya beliau tidak pakai cincin. Dan ketika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai raja-raja dengan berkirim surat, maka ada orang yang ngasih saran kepada Nabi, bahasanya para raja dan para pemimpin tidak akan menerima surat kecuali ada stempelnya. Maka Nabi kemudian memiliki cincin yang fungsinya sebagai stempel, diukir di mata cincin tersebut kalimat Muhammad Rasulullah. Jika kemudian surat telah selesai ditulis oleh juru tulis Nabi, maka kemudian surat akan distempel dengan menggunakan cincin tersebut. Maka Nabi pakai cincin karena kebutuhan. Berdasarkan hal ini maka memakai cincin bukanlah satu hal yang dianjurkan dengan alasan semata-mata pakai cincin. Namun dia dianjurkan ketika seorang itu punya kebutuhan dan keperluan dengan cincin. Kemudian di sini kita jumpai dalil bolehnya menggunakan cara yang keras dalam mengubah kemungkaran jika memang kebutuhan mendorong untuk itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkata-kata kepada orang ini, emas haram dipakai laki-laki, jangan pakai. Nabi tidak mengatakan, hanya mengatakan demikian. Atau Nabi tidak hanya mengatakan copot cincinmu. Namun sebagaimana kemarin telah kita jelaskan, Nabi sendiri yang mencopotnya, setelah itu membanting cincin tersebut, melempar dan membuangnya di tanah di hadapan orang tersebut. Maka ini adalah bentuk keras dalam mengubah kemungkaran. Ya, dan ini menunjukkan kalau keras itu boleh. Ya, manakala itu tepat dan manfaat. Dan satu hal yang perlu diketahui, adanya perbedaan antara memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dengan mengubah kemungkaran. Karena mengubah kemungkaran identik dengan orang yang punya kekuasaan dan punya kemampuan. Contohnya seorang penguasa, Mislul Amir wa man ju'ila lahu tahyiru, dan orang yang punya otoritas untuk mengubah. Semacam seorang laki-laki di tengah-tengah anak dan istrinya, atau seorang ibu di rumahnya dengan anak-anaknya dan semacam itu. Maka orang semacam itu punya kekuasaan untuk mengubah dengan tangan, maka dia punya hak untuk mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Itu bab mengubah kemungkaran. Adapun memerintahkan kebaikan, maka dia adalah wajib dalam semua kondisi. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dalam semua kondisi, karena dalam memerintahkan itu tidak ada tindakan mengubah. Cuma isinya adalah mengajak dan memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan. Demikian juga di dalamnya terdapat mengajak pada kebaikan dan hal yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Maka berkenaan dengan hal ini ada tiga level, ada tiga istilah yang harus diperhatikan, yaitu mengajak kepada kebaikan, kemudian memerintahkan kebaikan, dan melarang kemungkaran, dan yang ketiga mengubah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan, maka misalnya seorang itu jadi khatib di khatib Jumat di satu masjid, dan dia berbicara di hadapan banyak orang, menasihati dan mengingatkan, mengajak kepada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini dakwah mengajak. Kalau memerintahkan, itu spesifik kepada person-person tertentu. Maka yang namanya memerintahkan, seorang itu memberikan perintah ditujukan pada person tertentu atau kelompok orang tertentu. Misalnya kita sampaikan pada si A, ayo semangat untuk sholat. Kemudian kita katakan pada si B, tinggalkan bohong, tinggalkan riba dan semacam itu. Kemudian istilah yang ketiga adalah mengubah kemungkaran. Yaitu dengan mengubahnya, menghilangkannya, yang semula kemungkaran berubah menjadi kebaikan. Sebagaimana Nabi lakukan dengan mencabut cincin milik seorang laki-laki dari pemakainya, Nabi cabut, kemudian Nabi campakkan di tanah di hadapannya. Ya, maka diantarkan dengan pokok hadis ini, bolehnya mengubah kemungkaran dengan cara yang keras, dengan syarat yaitu satu hal yang memang tepat dan manfaat. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, dalil bolehnya merusak alat yang dipakai untuk melakukan kemungkaran. Karena Rasulullah SAW membuangnya tatkala Nabi mencabutnya dari tangan orang itu, Nabi kemudian membuangnya tanpa Nabi berkata kepadanya, ambil cincinmu, berikan pada istrimu misalnya. Nabi tidak ngomong demikian. Oleh karena itu sahabat tersebut memahami hal ini, sehingga ketika ada yang ngasih saran, setelah Nabi pergi, ambil saja cincinnya. Maka dia mengatakan, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasul, oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut sahabat tersebut, dia pahami bahasanya ini adalah babnya adalah hukuman, dan babnya adalah itlaf, pembuangan, membuang. Bukan hanya dilepas, namun ini dibuang. Artinya barang tersebut dihancurkan dan ditiadakan, dihilangkan dari dirinya. Kenapa? Karena ini alat yang dipakai untuk maksiat. Maka dari sini diambil kaidah, diambil faedah dan kaidah, pastinya benda yang dipakai untuk melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, maka tidaklah mengapa seorang itu menghancurkannya, membuangnya, merusaknya. Ini dalam rangka menghukum dirinya sendiri karena kelakuannya sendiri. Ini faedah penting yang diambil dari hadis ini. Karena cincin ini statusnya dibuang oleh Nabi, bukan hanya dilepas. Dan itulah yang dipahami oleh sahabat, yang diambil, yang Nabi ambil cincinnya. Bahasanya adalah babnya bab pembuangan, dan bukan sekedar melepasnya, namun membuangnya. Maka di sini diambil faedah, benda-benda yang dipakai oleh seseorang untuk melakukan maksiat, kemudian ketika dia sadar dan insaf, maka boleh dia hancurkan, dia buang benda tersebut sebagai hukuman pada dirinya atas keteledorannya. Maka boleh jadi seorang itu memanfaatkan HP-nya malah untuk nonton tontonan porno. Akhirnya dia insaf, dia sadar ini satu hal yang jelek, maksiat. Akhirnya pada waktu insaf itu kemudian HP Androidnya dibanting gitu. Ini sebagai untuk menghukum dirinya sendiri, sebagai bentuk menghukum dirinya sendiri, HP Androidnya dibanting pecah. apa hukumnya, apakah hukumnya termasuk tabdzir yang terlarang ataukah hukumnya boleh? Jawabannya hukumnya boleh. Jawabannya hukumnya boleh, dasarnya hadis ini. Dan cincin dibuang oleh Nabi, dibuang. Dan dipahami oleh sahabat itu sebagai bentuk membuang. Ya, bentuknya dan statusnya adalah membuangnya. Bukan hanya sekedar menyingkirkannya, mencopotnya, namun membuangnya. Maka sahabat ini tidak menilai bahwasanya ketika dia tidak ambil lagi cincin itu, ini adalah bentuk mubadhir. Oleh sahabat tidak dinilai ini sebagai bentuk mubadhir. Namun dia nilai ini bentuk ketaatan. Dia nilai ini adalah bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bentuk mubadhir. Maka demikian juga ketika seorang melakukan maksiat dengan benda-benda tertentu, kemudian dia mendapatkan pencerahan, insaf, maka benda tersebut dia merasa bersalah, dia kemudian dalam tanda kutip memaki dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri, maka dia hancurkan benda itu atau dia buang, ya, maka ini bukan mubadhir. Dalil yang lain adalah perbuatan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam uridat alaihi al-khayl al-jiyad. Ya, ditampilkan di hadapan beliau, ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, kuda-kuda yang bagus. Akhirnya kemudian setelah itu ditampilkan walaha biha. Maka Nabi Sulaiman kemudian asik dengan kuda-kuda tersebut yang bagus-bagus sampai matahari tenggelam. Nih, dan beliau sibuk dengan kuda-kudanya sehingga tidak sholat asar. Akhirnya dia ketinggalan waktu sholat asar gara-gara asik ngurusi kuda. Nih, maka ini menunjukkan bahasanya di masa Nabi Sulaiman itu sudah ada syariat sholat, di antaranya adalah sholat asar. Ya, maka dia ketinggalan sholat asar, ya, waktunya sudah habis. Akhirnya dia sesali. Ya, perbuatannya asik ngurusi kuda, bercengkrama dengan kuda-kuda bagus, kuda-kuda perang yang bagus, sampai lupa dengan ibadah yang pokok, yaitu sholat. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman memanggil kembali, minta agar didatangkan kembali kuda-kuda tersebut. Kemudian beliau penggali kuda-kuda itu. Kemudian dia penggali kuda-kuda tersebut. Ya, beliau melukainya, bahkan memotong lehernya. Artinya dia penggali kuda-kuda tersebut. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Sad ayat yang ke-33, fatafikum masam bisuqi wal a'naq. Maka mulailah Sulaiman karena menyesalnya, dia kemudian memberikan sentuhan, maksudnya sentuhan itu adalah kemudian memotong bisuqi, kaki-kaki kuda tersebut, wal a'naq, dan lehernya. Maka kudanya dia bunuh kudanya. Atlafaha, dia bunuh kudanya. Kenapa? Intiqaman min nafsihi, menghukum dirinya sendiri. Kenapa kamu teledo? Kenapa kamu asik dengan dunia? Kenapa kamu asik dengan hal ini? Sehingga hak Allah ditelantarkan, hak Allah tidak ditunaikan. Ini gara-gara ini kamu telantarkan hak Allah, maka dibunuhlah kuda itu. Lirida Allah azza wa jalla, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini ditambah ayat di surat Sad, maka disimpulkan, ya, jika seorang itu melihat satu dari hartanya itu melalaikannya dari taat kepada Allah dan menjumuskannya dalam maksiat, HP-nya inilah yang jadi gara-gara dia menjadi penggemar tontonan porno misalnya, gara-gara punya HP, Kemudian dia ingin menghancurkan benda tersebut dalam rangka menghukum dirinya sendiri, dan hukuman taksir untuk dirinya sendiri, maka hukumnya la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa, hukumnya boleh dan tidak tergolong mubazir yang haram. Tidak tergolong mubazir yang haram, namun itu bahkan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara HP ini saya nonton tontonan porno, ya sudah tak hancurkan, inilah bentuk taubat saya kepada Allah. Maka tadi disampaikan liridha illahi azza wa jalla. Ini dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah, mau mengikrarkan diri di hadapan Allah, ya Allah, saya betul-betul kapok, saya betul-betul jera, saya betul-betul taubat. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bahasanya memakai emas bagi laki-laki itu mendapatkan, menjadi sebab mendapatkan azab dengan api neraka, waliyadu billah. Karena Nabi katakan bahasanya cincin emas itu bagi laki-laki adalah bara api neraka. Maka Rasulullah SAW jadikan itu sebagai bara api neraka yang diletakkan di tangan seseorang. Artinya dia akan diazab dengan bara api neraka itu pada hari kiamat nanti. Dan ini adalah siksaan parsial yang hanya terjadi pada sebagian badan saja, yaitu tangan saja. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya yang namanya siksaan neraka itu ada dua macam. Siksaan neraka itu ada dua macam. Ada siksaan yang bersifat general seluruh badan, dan ada siksaan yang cuma untuk sebagian badan, yaitu anggota badan yang dipakai untuk maksiat. Dan perlu diketahui untuk siksaan yang menyeluruh, manakala itu ditujukan pada orang-orang yang beriman yang mampu di neraka, ya, maka siksaan yang menyeluruh ini tidak bisa total ke seluruh badan, namun kecuali anggota-anggota sujud. Maka siksaan untuk orang yang beriman yang mampu di neraka, manakala dia berhak untuk mendapatkan siksaan seluruh tubuh, itu terkecualikan anggota-anggota sujudnya. Wajahnya tidak akan dibakar dengan neraka, telapak tangannya juga tidak akan tersentuh neraka, lutut, demikian juga ujung-ujung jari kakinya tidak akan tersentuh dengan neraka. Ya, maka ini adalah siksaan juz'i parsial, yaitu untuk sebagian anggota badan, yaitu anggota badan yang dipakai, digunakan untuk melanggar aturan Allah. Dalil yang lain tentang adanya siksaan parsial untuk sebagian badan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang menyeret kainnya di bawah mata kaki. Maka Nabi katakan yang di bawah mata kaki itu nanti akan dibakar dengan neraka. Cuma itu saja. Ya, cuma itu saja yang di bawah mata kakinya. Ya, tanpa kemudian yang lainnya, jika kesalahannya cuma itu saja. Demikian juga dalil yang ketiga adalah ketika Nabi melihat para sahabat qasara fi ghasli arjulihim. Para sahabat itu tidak maksimal dalam membasuh kaki ketika berwudu. Tentu kaki itu haknya dibasuh, namun sejumlah sahabat ketika itu cuma mengusap, cuma diusap. Nih, bahasa lainnya di tempat kita cuma dilap, tidak diguyur. Padahal kaki itu diguyur, haknya dalam wudu telapak kaki itu diguyur. Namun ketika itu ada sebagian orang yang cuma dilap saja, diusap saja, tidak diguyur, ya, cuma dibasahi. ya beda antara diguyur, ya dibasuh dengan dibasahi, dilap. Kalau dilap itu tidak ada air mengalir, tidak ada air yang, misalnya ini telapak kaki, tidak ada air yang mengalir dari bagian atas turun ke bawah, tidak ada. Atau kemudian dari kemudian sini kemudian turun ke bawah, jatuh ke bawah, tidak ada. Ini minimal untuk kemudian ini tidak harus ya, netes-netes banyak tidak harus. Ini, tapi untuk sah disebut mengguyur itu ada aliran air. Ada aliran air. Jika tidak ada aliran air, namanya ngelap, namanya dilap, namanya dibasahi, tidak diguyur. Padahal telapak kaki itu diguyur. Ya, ketika itu ada sahabat, ketika itu waktu asar sudah mepet, banyak orang mau sholat. Ya, ketika itu ketika perjalanan, akhirnya banyak sahabat yang cuma ngelap telapak kaki saja, tidak mengguyurnya. Maka apa Nabi katakan, wailun celaka lil aqab, ya, untuk tumit-tumit yang tidak basah kena air. Minan nar, tumit itu akan kena neraka. Tumit itu akan dibakar dengan neraka. Maka ada siksaan neraka, namun cuma untuk tumit tanpa bagian yang lain. Maka ini tiga dalil dari hadis seluruhnya menunjukkan bahwasanya siksaan dengan neraka itu terkadang hanya tertuju untuk bagian tertentu dari badan, tidak semua sepanjang dan seluruh badan. Dan tentang adanya siksaan parsial juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, terdapat dalilnya dalam Al-Quran yaitu di surat At-Taubah tentang orang-orang yang punya tumpuan duit dan tidak mau bayar zakat. Maka Allah katakan yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannama. Maka pada hari di mana duit itu nanti akan dibuat jadi lempengan kemudian dibakar. Ya, di neraka, akan dibakar di neraka. Fatuk wabiha, kemudian akan dijadikan sebagai setrika, dijadikan sebagai setrika untuk menyetrika mana dahinya, wajahnya dan punggungnya. Yaitu orang yang punya duit banyak namun tidak kemudian bayar zakatnya, duitnya ditumpuk-tumpuk, ya, cuma sekedar ditumpuk, dolarnya ditumpuk, rupiahnya ditumpuk, emasnya ditumpuk dan tidak dibayar zakatnya. Maka itu semua nanti akan Allah buat jadi lempengan. Lempengannya nanti akan dipanaskan dengan api neraka. Setelah itu nanti ini dipakai untuk setrika. Namun yang disetrika pakai duit tadi, yang disetrika pakai duit ini, itu tidak semua badan. Cuma Allah katakan dahi, wajah dan punggung. Ini cuma wajah dan punggungnya saja. Itu duit yang tidak dibayar zakatnya. Ini maka cuma ditumpuk-tumpuk boleh jadi untuk ahli waris. Artinya yang numpuk ya tidak merasakan enaknya duitnya, namun nanti dapat azabnya. Kenapa ditumpuk-tumpuk untuk anak cucu? Tidak tanpa dibayarkan zakatnya. Di dunia dia tidak merasakan nikmatnya, di akhirat dapat adabnya. Kan tragis. Ini namanya khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Maka cuma disetrikakan pada bagian tertentu dari badan. Sehingga bisa kita simpulkan siksaan di neraka itu ada dua macam. Yang pertama ada yang menyeluruh pada seluruh badan. Kemudian yang kedua cuma pada bagian badan tertentu saja. Itulah anggota badan yang dipakai untuk melanggar syariat. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan ketulusan para sahabat dalam masalah iman. Maka orang tersebut yang punya cincin, Setelah Nabi pergi, disampaikan saran kepadanya, ambil cincinmu, manfaatkan. Maka dia mengatakan, meskipun Rasul pergi, Rasul sudah tidak ada di sini, Rasul tidak lihat apa yang aku lakukan, aku tidak akan mengambil cincin yang dibuang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi sudah pergi. Ya, padahal ini lumayan. Jutaan ini nilainya. Ya. Maka ini menunjukkan gimana kualitas iman para sahabat. Maka ini menunjukkan kesempurnaan iman mereka. Seandainya iman itu lemah, niscaya dia akan ambil, kemudian dia akan manfaatkan dengan dijual atau diberikan pada istri atau yang lain. Kemudian pelajaran yang lain, hendaknya seorang muslim secara umum dan seorang da'i secara khusus itu bersikap hikmah dalam mengubah kemungkaran. Hikmah itu gimana? Keras pada tempatnya, lembut pada waktunya. Maka khusus untuk orang ini, orang yang pakai cincin, Nabi bersikap kepadanya syai'an minasyiddah, dengan keras. Namun uniknya, di kasus yang lain, ketika ada orang Arab Badu yang kencing di masjid, Nabi tidak keras. Nabi tidak keras. Kata orang Arab Badu yang kencing di masjid, Nabi tidak bersikap keras kepadanya. Kenapa Nabi bedakan? Sama yang kencing masjid, mengencingi masjid, Nabi sikapnya lembut. Sama sahabat yang pakai emas, langsung ambil banting, keras. Kenapa demikian? Maka boleh jadi orang yang sahabat yang memakai cincin emas ini, Nabi telah tahu kalau dia sudah tahu hukumnya. Akan tapi dia meremehkan. Lain hanya dengan si Arab Badui yang dia tidak tahu. Layak artinya tidak tahu. Dia datang ke masjid, kok dijumpai ada tempat lebar di masjid. Ada tempat lapang di masjid. Akhirnya dia kencing di situ. Yasibunapsau, dia anggap dirinya itu di filbari, di padang pasir. Wah, ini seperti padang pasir, ini tempat lebar. Wah, ini seperti kalau di padang pasir, tinggal cari gundukan untuk kencing. Ini tinggal cari tempat untuk kencing. Oleh karena itu, tatkala para sahabat itu berdiri mendekati orang Arab Badu yang sedang acik kencing ini, mau menghentikan kencingnya, yang Nabi larang bukan Arab Badui, namun malah sahabat yang mau menghentikannya. Maka Nabi bersikap lembut kepadanya, tidak keras. Demikian juga Nabi bersikap lembut kepada salah satu sahabat yang namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang ketika itu baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam, kemudian ikut sholat jamaah. Dia tidak tahu kalau pas waktu sholat itu tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong. Nah, ini baru masuk Islam, ikut sholat, ngomong. Ngomong karena dia dilirii sama sejumlah sahabat. Karena satu dan lain hal, dia dilirii oleh sahabat kiri dan kanannya. Akhirnya dia ngomong, kok ngelirik-lirik ke saya? Gitu. Kamu ngapain kamu ngelirik-lirik ke saya? Ngomong gitu sama kanan dan kirinya. Karena kalau melirik di sholat itu boleh. Melirik di sholat itu boleh. Menoleh bahkan juga boleh. Asalkan yang menoleh itu hanya wajah, tanpa badan, tanpa pundak, tanpa pundak tetap ke arah kiblat. Cuma wajahnya saja yang noleh, itu boleh jika ada keperluan. Misalnya bawa anak kecil, kemudian ngecek anaknya posisinya di mana, sampai noleh boleh. Dan kalau sampai badannya muter tak boleh, cuma boleh kepalanya saja. Nah, ini ada para sahabat kiri kanannya melirik, melirik ke arah sahabat ini karena satu dan lain hal. Maka sahabat yang baru masuk Islam tak tahu kalau pas sholat tak boleh ngomong. Dia kemudian dipeliriki, maka dia ngomong, kamu melirik-lirik saya, ngapain? Wakadzalika, demikian juga yang keempat, demikian juga kasus yang lain, Nabi bersikap lembut kepada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang dia kemudian melakukan pelanggaran dalam keadaan tidak bisa memerdekakan budak, tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa ngasih makan 60 orang miskin. Namun kemudian malah nekat melanggar. Nabi tidak kemudian menegurnya, kamu ini tidak mutu belas, tidak mengatakan demikian. Melanggar ya, mbok berjanji gitu ada imbangnya, siap dengan konsekuensi. Nabi tidak mengatakan kalimat-kalimat semacam itu. Nabi cuma diamkan. Habis itu Nabi dapat hadiah koma, malah dianya minta. Malah dianya minta. Sama Nabi dikasih sambil senyuman. Maka Nabi lembut sekali dengan orang ini. Padahal dia melakukan dosa besar. Dosa besar. Membatalkan puasa tanpa sebab. Di saat bulan Ramadan itu dosa besar. Namun Nabi bersikap lembut. Bersama sahabat ini, sama sahabat yang pakai cincin, Nabi keras sekali. Dan sama Arab Badui, sama yang ngomong Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami yang ngomong ketika sholat, kemudian sahabat yang kemudian miskin namun melanggar dengan membatalkan puasa dengan hubungan suami istri, dengan tiga orang ini Nabi lembut. Maka kesimpulannya likulli maqam maqal. Maka di setiap konteks itu ada perkataannya. Maka tidak satu perkataan dibawa kemana-mana. Namun sikap yang tepat, keras pada waktunya dan lembut pada waktunya. Maka kewajiban kita semua sebagai seorang Muslim untuk bersikap hikmah dalam apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Dan Allah berfirman di kitabnya, yu'til hikmata man yasha, Allah berikan hikmah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberi hikmah, sikap tepat dalam ucapan dan perbuatan, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nas'alullah ayaja'alana mimman util hikmata wa nala biha khairan katsira. Semoga kita Allah jadikan termasuk di antara orang-orang yang diberi hikmah sehingga dengannya kita mendapatkan banyak kebaikan. Demikian yang kita baca kesempatan dan kita telaah, kita belajar kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala anil hamdulillahi rabbil alamin.